استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول من كل سوء ومحمود إلى حضرة سيدنا محمد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الكرام الصحابة القرباء والتابعين العلماء والأولياء الصالحين خصوصا إلى روح سيدي الشيخ حسن البصري وسيدي الجنيد البغدادي وسيدي عبد القادر الجيلاني وسيدي شيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني وإلى روح جدي شيخ محمد أرشد بن عبد الله قلم بيان وسيدي محمد بشر الأنور بن هدي إسماعيل وأرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين وأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعين علينا وعلى ذريتنا إلى يوم القيامة من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفعاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى نيتي أن الله تعالى يشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويرزقنا وإياهم طول العمر إلى فوق المئة سنين بصحة كاملة وعافية كاملة لإحدى كلمة الدين مع الإخلاص والصدق واليقين ويرزقنا وإياهم الحسنى الخاتمة في خير وعافية ولا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة ويرحلنا وإياهم الجنة بغير حساب وأن الله تعالى يؤلف بين قلوب المسلمين وينصر الإسلام والمسلمين ويغلب أعداء الدين ويغلب الكفرة والمبتدعة والمشركين والظالمين خصوصا يا الله Presiden Amerika Serikat dan sekutunya. An Allah Ta'ala yuhlikuhum wa yumazzikuhum wa ya'khudhum aqda'atil muqtadir wa yursilul adama ilayhim wa yursilul adama ilayhim wa yursilul adama ilayhim ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر على هذه النية وعلى كل ما نوى بسرق الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولجميع المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم لدى كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الذاكرين رضي الله عني وعن كنا وعن جميع المسلمين وقال رضي الله عنه bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf bahwa ia mengetahui akan hal ihwal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebagaimana yang telah dikhususkan oleh ulama akan kewajibannya itu dengan ikhtisar yakni dengan pendek perkataan. Inilah dia. Ini kita masuk kepada sesuatu kewajiban dari Allah Ta'ala kepada orang Islam laki-laki bini-bini mulai umur baligh, mulai haid dan akal masih ada, bukan gila. Mulai itu kita diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, artinya kalau kita melaksanakan diberikan akan pahala, apabila kita tinggalkan diberikan siksa. Jadi ibu-ibu kalau yang akan datang dibicarakan ini baru saja kita mengajinya, umur kita sudah 40 umpamanya, maka baligh kita umpama umur 10 tahun, 40 tahun baru mengaji masalah ini, berarti kita 30 tahun berada di dalam dosa siang dan malam. Karena yang mestinya mulai umur 10 tahun hayat atau min itu sudah kita mengajinya, tapi karena telat maka kita berdosa. Oleh sebab itu kita akuilah dosa-dosa kita. Yang mestinya mulai baligh kita sudah melaksanakan tapi ketinggalan. Udah umur 40 baru melaksanakan kewajiban. Jadi siksaan yang 30 tahun itu pasti akan kita rasakan. Macam-macam namanya siksaan. Tidak ada yang senang, tidak ada yang nyaman. Jadi kalau datang yang kada nyaman, akuilah ini memang dari dosa-dosaku. Di antara dosanya yaitu ketinggalan menuntut ilmu yang mestinya wajib mulai baligh itu tadi. Di antaranya wajib atas tiap-tiap mukallaf beriktikad, artinya meyakinkan dalam hati bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam diperanakkan ia di negeri Makkah al-Musyarrafah, yakni yang mulia. Ini kewajiban kita mulai balik mengetahui dengan yakin bahwa Nabi Muhammad SAW itu diperanakkan atau dilahirkan di kota Makkah al-Musyarrafah, Makkah yang dimuliakan. Makkah ini dimuliakan oleh Allah Ta'ala tempat lahirnya Nabi, karena Nabi Muhammad SAW yang sangat mulia lahirnya di sana. Jadi tak umpat si tempat itu mulia juga. Mengerti lah. Nang kaya orang tak berparak minyak harum. Orang mendekat sama minyak wangi maka dia terkena harumnya. Betul enggak? Jadi tanah yang paling di bawah dari seluruh dunia ini paling rendah, Makkah itu asal kata dari Bakkah. Di dalam ayat suci Al-Quran disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna amwala baitin wudi'a linnasi alladhi bibakkata mubaraka wa hudan lil'alamin, fi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Wa man dakhalahu kana amina. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم. Sesungguhnya awal-awal rumah yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keberkahan dan kemanfaatan bagi seluruh manusia, artinya manusia mendapat keberkahan di rumah itu, yaitu lalladhi bi Makkah, rumah yang di Makkah. Makkah yaitu mubarakan, yang diberi berkah senantiasa. Kalau kita lihat di sana tandus, tidak ada pohon pisang, tidak ada pohon sayur-sayuran, tidak ada. Tetapi Allah menyatakan di sana tempatnya berkah. Karena di sana bangunan dari Allah ada, diberi berkah senantiasa. Coba lihat, orang setiap hari setiap malam datang berkunjung ke sana, bukan hanya berkunjung begitu sahaja, tetapi selain dari berkunjung, dia mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal jaminannya surga. Orang yang tawaf di sisi Baitullah, orang-orang yang mencium Hajaral Aswad, kita biasakan kalau sudah sampai ke awalnya tawaf, yaitu garis yang berpintangan dengan Hajaral Aswad. Adapun bahu kiri kita berpintangan dengan Baitullah. Di sana kita mulai berniat sahjaku tawaf di sisi Baitullah 7 keliling karena Allah Ta'ala. Langsung berjalan sambil membaca bacaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang tawaf di situ tadi, sesudah sekali tawaf disuruh mencium Hajaral Aswad. Hajaral Aswad ini satu batu yang datang dari surga, diletakkan di situ. Jadi kita melihat benda dari surga ada di sana. Baitullah dan batu surga ini bagi orang-orang yang tawaf dan mencium akan Baitullah, dia tidak akan mau masuk surga kecuali bersama-sama orang yang pernah tawaf di sisinya. Demikian Hajaral Aswad tidak mau masuk surga kecuali bersama-sama orang yang pernah menciumnya. Oleh sebab itu kalau tawaf udah mudah aja, walaupun jauh bisa aja, tapi mencium Hajaral Aswad sulit. Terkecuali memang udah ada hubungan batin atau hubungan ruh dengan yang punya Hajaral Aswad. Kalau hubungan batin dengan yang punya Hajaral Aswad kuat terjalin, maka seakan-akan Hajaral Aswad itu yang memanggil, menarik dia semudah-mudahnya. Ditarik. Mudah. Seperti Abah waktu umroh yang tadi, selesai tawaf, memakai kursi roda, bilangnya anak angkat yang ada di Madinah, di Mekah, Solatnya di mana? Solat sunat tawaf di mana? Apa di belakang makam Ibrahim atau di hijir Ismail atau langsung melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah? Abah bilang kalau bisa saya ingin mengucup Hajar al-Aswad. Kemudian jalanlah kursi roda menuju Hajar al-Aswad dengan cepat sekali sampai ke Hajar al-Aswad. Kemudian sebelum sampainya itu polisi yang jaga di antara pintu Baitullah dengan Hajar al-Aswad yang bergantung polisinya di situ, itu dia mengatakan kepada orang-orang banyak itu, katanya, Torik, buka jalan. Syekh Kabir ini ulama besar. Padahal kita enggak kenal sama polisi itu. Jangankan polisi di sana, Kapolri aja. Hah? Jenderal, Bapak Da'i Bahtiar, barusin aja Abah kenal. Malam kemarin beliau ke rumah kita. Ada urusan yang sangat penting. Bukan urusan kawin dengan ini ke, bukan. Polisi keamanan, jadi masalahnya itu. Jadi kalau Da'i Bahtiar Abah ke Jakarta itu enggak bingung lagi kalau beliau berikan jalan ini guru, kan itu enggak bingung ya. Tapi kalau yang di sana minta jalan ini ulama besar, kapan kenalnya? Begitu sampai paling mudah Abah bisa berdiri tegak tanpa tongkat mengucup Hajar al-Aswad. Ya Allah, lezatnya mencium Hajar al-Aswad. Abah merasakan mencium Hajar al-Aswad asalnya lebih lezat daripada mencium istri. Karena apa? Hajar al-Aswad selain daripada dia akan membawa Abah ke dalam surga. Dicantumkan Rasulullah di dalam hadisnya bahwasanya dia yaminullah fi ardih. Tangan kanannya Allah yang ada di muka bumi. Jadi kita istilahnya mencium tangan Allah. Kalau guru kita salaman, cium tangan sidin, dibalik pula, kan biasa. Ya, mudah aja. Begitu ketemu sama guru, biasa itu. Dapat syafaat beliau. Tapi kalau di sana mau mencium tangan kanannya Allah sulit. Coba lihat. Apalagi yang tawaf di atas tingkat kedua. Enggak bisa mencium Hajar al-Aswad. Hanya dengan salam. Jauh-jauh. Apabila sudah sampai ke pintangannya, arahnya begini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Udah begitu aja. Jalan. Sampai lagi Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya istilah. Ganti dari mencium. Hukumnya sunnah. Tapi beda dengan orang yang menciumnya. Ya, seperti kita dengan suami umpama. Bye. Kan beda daripada yang kita begini sama suami. Kan enggak beda. Iya. Kalau bye sama suami enggak apa-apa. Tapi kalau kira-kira celananya ada sedikit air. Beda, jauh beda. Jadi di sini waktu mencium Hajar Aswad beda. Air di mata kita keluar. Air di hati kita keluar. Air rindu dan air syukur kepada Allah. Dan air keyakinan saya orang surga. Dengan izin Allah, ini akan membawa saya ke dalam surga. Dia bersumpah tidak akan masuk surga kecuali sama-sama orang yang pernah mencium dia. Itu jadi rebutan, cium Hajar Aswad. Jadi rebutan. Seperti pusat orang-orang wali. Pusat, tahu enggak pusat? Hidung, mulut, kemudian dada, di bawah dada, pusat. Pusatnya itu menjadi rebutan bagi anak-anak dan istrinya. Dia mau memucuk pusatnya aulia, sebab di sanalah rahasia mereka itu. Bukan yang di bawah pusat rahasianya, enggak. Orang banyak enggak tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tatkala berperang menang, tawanan di antaranya ada seseorang yang disusun itu apa? Tawanan tadi sudah disusun. Kemudian ada yang memajukan dadanya daripada saf barisan tadi, di antara satu tawanan. Rasulullah berjalan di tengahnya, yang dadanya sedikit maju dari saf itu sama tongkatnya Rasulullah diginikan supaya dia mundur. Aduh, katanya, sakit sekali saya, padahal enggak sakit. Diginikan aja supaya dia mundur sedikit. Kemudian dia masuk Islam. Katanya Rasulullah SAW, barang siapa merasa sakit dengan perbuatan saya, maka sebelum saya meninggal, dia hendaknya membalas di dunia juga. Katanya itu tadi, saya merasa sakit dengan tongkatnya, saya mau membalas. Katanya Rasulullah SAW, sekarang balas. Buka baju sempian, dibuka Rasulullah bajunya. Apa yang terjadi? Bukan pukulan, pusatnya Rasulullah dikucuk, dicium sama dia. Katanya bukan itu yang saya inginkan, ini yang saya inginkan. Kata Rasulullah SAW, inilah orang yang pertama bersama saya masuk surga. Padahal tawanan asal orang yang musyrik memusuhi. Jadinya begitu. Mudah-mudahan Abah memohon kepada Allah setiap pagi, sore, dan tengah malam. Mudah-mudahan semua murid Abah dan anak angkat Abah jangan dulu diambil rohnya kecuali sempat berhaji ke Baitullah dan ziarah ke kuburnya Rasulullah. Di dalam zikir As-Samaniyah yang dibagi-bagi waktu kita bayat, bayat itu artinya basalaman. Kemudian diberikan amalan dan wasiat atau nasihat. Bagaimana pekerjaan kita di sini? Kan amalannya yaitu tarekat samaniyah, zikir tarekat samaniyah. Wasiatnya Allah maghfir li ummati Muhammad 4 kali habis subuh. Disambung amalan lagi supaya mudah pergi haji. Setiap habis sholat dibaca 4 kali. Kan ada di situ tulisannya. kemudian salaman, itu bai'ah ngarannya. Mengenai ada suara yang sumbang, masalah perempuan salaman dengan abah, artinya mengambil bai'ah. Maka kepada orang yang begitu, supaya dia kalau bisa datang ke rumah abah, marilah kita sama-sama membicarakannya dengan otak dan hati yang sejuk, supaya sama-sama kita membuka ayat suci Al-Quran yang disebutkan, ya ayyuhan nabi, hai Nabi Muhammad, idza ja'akal mu'minat, apabila mendatangi ke engkau oleh perempuan-perempuan yang sudah ada kepercayaan hatinya kepada engkau. Emang orang yang mengambil ijazah dari perempuan dia udah percaya. Kalau dia enggak percaya enggak mau dia datang, kan gitu. Ah, yubayyinaka, niatnya mau mengambil bayat sama engkau hai Muhammad, fabayyi'hunallah, maka hendaklah engkau kabulkan hajat mereka. Itu dalam ayat suci Al-Quran. Jadi kepada orang yang ada kata-kata sumbang ini, marilah kembali kepada Al-Quran sama-sama. Kalau kita seikhtikad, artinya sama percaya dengan Quran. Walaupun waktu perempuan mengambil bai'at dengan Nabi itu kita tidak menyaksikan, tapi namun riwayatnya ada tercantum di dalam Al-Quran. Kita khawatir kalau orang-orang yang sumbang terhadap kita, sumbang terhadap Al-Quran, sumbang terhadap kerjaan Rasulullah, nanti dia tidak diakui oleh Quran sebagai penganut Quran, tidak diakui Rasulullah sebagai penganut Rasulullah. Ini bahayanya luar biasa. Oleh sebab itu, yang kedua disampaikan lagi, kalau ada orang yang sumbang kata-katanya masalah abah menerima hadiah dari orang yang mengambil bai'at, masing-masing hadiahnya tidak sama, ya kan? Mari kita sama-sama membuka akan ayat Al-Quran dengan pikiran dan hati yang dingin. Di sana ada tercantum, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum. Ya Muhammad, ambillah dari harta-harta hadiah mereka. Oleh sebab itu Rasulullah kada pernah menolak hadiah-hadiah dari siapapun. Jadi menerima hadiah, berapapun hadiah, tidak pernah Rasulullah menolaknya. Jadi kalau ada kata-kata sombong, abah itu memeras orang, dan sampai ada kata-kata itu kiai-kiai yang bersalaman bayar 3 juta itukah? Kamu tinggalnya di mana? Saya di sekumpul. Oh, dekat sama kiai yang salaman bayar 3 juta itukah? Aduh. Kalau saya yang sedih sakit hati enggak masalah. Tapi kalau Rasulullah yang sakit hati, itu urusannya besar. Besar urusannya. Jadi kita ini mencarikan jalan supaya sama-sama selamat. Jangan sebahagian selamat yang sebahagiannya selimut. Bahaya. Masalah berhadiah tidak sama, ada kata-kata sumbang, mari kita bicarakan dengan utak hati yang dingin. Al-Quran kita baca. Alal musi'i qadaruh wa alal muqtiri qadaruh. Artinya sedekah dan hadiah menurut kemampuan masing-masing. Ayat lagi, hai orang-orang yang beriman, ini perhatikan, yang diseru Allah, orang yang beriman, orang yang percaya, karena manusia tidak semuanya percaya, ada yang ragu-ragu, iya enggak beliau itu guru, apa sih beliau itu yang sebenarnya? Jangan-jangan beliau itu makhluk yang halus. Kan ragu namanya. Apalagi apa sih sebenarnya beliau? Jangan-jangan beliau itu kundu. Tahu kundu? Ya dukun. Jadi ada yang begitu. Jadi yang dihitop, yang di suruh oleh Allah terbatas. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang percaya. Tidak ada di sini hai anak cucu Rasulullah, enggak ada. Orang yang percaya begitu aja. Siapa aja, orang mana aja? Idza nazaitumur rusul, apabila kamu ada urusan penting terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara urusan penting mengambil baiat, itu antara urusan penting. Faqaddimu baina yadaina jawakum shadaqah, maka janganlah tangan sepuluh harus membawa hadiah. Ini perintah Allah kepada orang yang percaya. Orang yang enggak percaya enggak begitu. Dan siapa aja yang ada punya urusan penting, jangan tangan sepuluh. Ini Allah yang menyuruh, bukan Rasulullahnya yang minta-minta. Kalau kamu mau urusan sama saya sekian sekian sekian, Rasulullah enggak ada kata-kata saki-sakian. Yang ada di Quran tadi menggiring atau melihat keadaan kemampuan masing-masing. Iya. Kalau orang kawin juga lain. Ini jujurannya maharnya 10 juta. 10 juta. Yang ini maharnya seperangkat alat mendulang. Kan beda. Kenapa? Ada rupa, ada harga. Jadi bagi orang yang kaya, malu dia. Saya terima nikahnya anak sampean dengan mas kawinnya seperangkat alat mendulang. Kan malu dia. Sedangkan dia termasuk orang milioner. Atau kalau orang Cina namanya toke. Ya kan? Toke. Yang biasa toke itu kan jarang pakai baju. Paling kaos apa? Nah, kaos itu. Ya kan? Dan pula anunya, celananya kan pendek. Padahal uangnya banyak. Biasa begitu toke. Salman kan itu kaya. Coba lihat, dia jarang pakai baju. Jarang. Itu salah satu dari tanda-tanda orang kaya. Iya. Coba lihat orang-orang yang banyak uangnya, lihat. Dia kadang-kadang tidak punya kudung. Karena kenapa enggak tahu ya. Padahal biasa kalau orang kaya itu kan, ya Allah, beli pakaian lengkap, kudung, celana dalam ke pengaman. Hah? Pengaman, apalagi waktu tidur penting. Celana dalam pengaman itu penting. Orang tidur gak tahu diri. siapa tahu kebuka ininya, kebuka ininya. Ya, yang dikhawatirkan tikus datang. Katanya tikus, oh ini enak untuk saya tidur. Hah? Sebab ini banyak rumputnya. Nah itu, masya Allah. Jadi sudah ambil keringkasan bahwa pekerjaan-pekerjaan guru-guru kita yang dilimpahkan kepada muridnya, yang diizininya, dipercayainya, semua ada di dalam Al-Quran. Ya, tinggal lagi masyarakatnya, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Oleh sebab itu yang berimannya aja yang diperintah Allah. Hai orang yang percaya, kalau ada punya urusan sama Rasulullah, demikian orang yang menyambung Rasulullah. Jadi ini perintah terus jalan. Rasulullah meninggal, gantinya si A, gantinya si B, si C. Itu terus begitulah. Coba baca tafsirnya begitu. Oleh sebab itu ada ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul. Bacaannya kan najaitumur rasul. Kalau najaitum di stop, lalu ar rasul ada alif lam. Nah di sini alif lam ini menunjukkan, menurut ilmu alat di dalam Al-Qur'an itu menunjukkan termasuk khalifahnya. Di situ. Jadi marilah kita oleh sebab itu menuntut ilmu agama dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dengan sempurna, supaya kita membaca Al-Quran dan memahamnya sempurna. Jangan sebelum menjadi profesor, insinyur, dokter udah tampil, jangan. Jadi ngaji aja dulu, ngaji aja, ngaji aja. Kalau masih misalnya kita sekolah SD, jangan tampil dulu. SMP, jangan. SMA, fakultas, jangan. Dokter, jangan dulu. Hah? Kemudian profesor, jangan juga. Kecuali profesor, insinyur, dokter. Nah itu. Baru keluar. Seperti Rasulullah SAW. Udah komplit semuanya, umurnya 40, keluar dia. Menghadap masyarakat. Udah komplit, apanya aja udah komplit. Jadi supaya jangan sampai kekurangan di dalam mengerti Al-Quran dan hadis. Yang kekurangan ini biasanya menyalahkan kepada orang, karena dia memang kurang. Contoh, kalau seekor kucing dilihat orang yang kurang pengetahuan masalah binatang, dia tatkala melihat kucing melahirkan anaknya, mau memindah anaknya, itu si ibunya menggigit akan ini apanya, ya apa namanya, ya ini tengkuk, ya tengkuk apanya, anaknya itu gigitnya, terus dibawanya pindah kemana terserah dia. Nah orang yang kurang pengetahuan, saya itu lagi kurang pengetahuan, bukan sampai masalah profesor, insinyur, dokter, belum detailnya, udah keluar dia nggak mengetahui masalah hal binatang itu. Aduh, kejam sekali ibu itu terhadap anaknya. Anaknya sendiri digigit dan melajari sama anaknya supaya nanti dia menggigit juga sama cucu. Padahal enggak, dia kasih sayang dengan anaknya, mau memindah karena kekurangan, tidak bisa membawa dengan tangan. Coba kalau dia pegang dengan tangannya anaknya, gimana dia jalan? Mana bisa kucing jalan dua kaki aja? Enggak bisa. Ya, walaupun kucing itu kakinya dua, tangannya dua. Jadi kalau orang bilang kucing kaki empat, salah. kakinya dua, tangannya dua. Gak pakai tangan, kalau manusia pakai tangan. Sini tung, anakku sayang, anakku sayang, anakku sayang, anakku sayang. Goreng-goreng, anakku goreng, goreng akan di alam ayunan. Sugi kaya si alim besar, wali karamat nang banyak di si istri. Masya Allah. Itu sambil mendoa. Sambil mendoakan gitu. Ya Allah, jangankan anak, abah gin mau kayak itu. Kumanya sambil napuk-napuk. Mbak ditapuk-tapuk di bulit ke sebelah. Aduh. Nah ini karena kekurangan. Jadi ada kata-kata di dalam kitab, man qalla ilmu kathura jarabu. Tandanya orang yang sedikit ilmunya suka mengeritik kepada orang lain. Jadi janganlah kita-kita senang dengan rokok keritik. Kalau keretek terserahlah. Rokok keritik ini dijauhkan. Akuilah kritik itu menunjukkan orangnya kurang ilmu. Man qalla ilmu kathura jarabu. Orang yang sedikit ilmunya senangnya mengeritik. Ini apa bikin sop ini kurang garamnya? Coba dia suruh bikin sendiri. Motong bawang aja enggak pernah. Memang manusia ada yang dihidupkan khusus untuk kritik. Itu namanya partai kritik. Khusus untuk mengkritik. Yang dikritik kalau khalifah Rasulullah. Ini yang dikhawatirkan. Kalau waliullah yang dikritik bahaya. Man adali waliyan faqad azantu bil harbi. Orang yang mengkritik waliullah, imannya dicopot sama Allah. Percuma ibadah siang malam kalau iman udah enggak ada lagi. Ibadah tidak ada artinya tanpa iman. Iman tanpa ibadah masih ada fungsinya. Jadi sudah jelas ya masalah-masalah yang sumbang sekarang ini. Ada lagi sumbang masalah abah mengajarin ibu-ibu. Katanya abah sendirian orang laki, yang lainnya perempuan semua sumbang juga. Tanyain ibu-ibu, kalau abah gak ngajarin lagi sama kalian, senang gak? Iya. Ibu-ibu nuntut ilmu hukumnya wajib atau apa? Iya. Kalau nuntut ilmu tanpa guru bisa gak? Nah, berarti guru mengajarin hukumnya wajib juga. Abah datang kemari sendirian gak? Hah? Sama siapa? Hah? Istri. Iya. Hah? Kira-kira kalau ada yang lain-lain main-main, kira-kira aman nggak? Aman. Karena yang jaga ini. Ini juga. Ada jaga. Penjaganya banyak kalau macam-macam. Jadi abah takut juga macam-macam. Karena takutnya abah bawa senjata. Kalau ada ibu-ibu yang macam-macam, awas. Awas. Jadi insya Allah aman dari fitnah. Kita bukalah kitab agama. Yang tidak dibolehkan itu yang tidak aman fitnah. Kalau aman fitnah, enggak masalah. Dan yang di situ ada lagi kata-katanya di kitab sama-sama kita dengan otak yang dingin. Hai partai kritik. Ya, Di sana menyatakan bahwasanya apabila berpandangan dengan syahwat, kalau abah punya syahwat waktu memandang anda kalian, itu artinya bahwa tongkat abah naik ke atas. Sekarang lihat aja, enggak ada naik-naik. Enggak naik. Enggak naik. Ini supaya jelas. Supaya jelas. Abah sebetulnya hati abah nangis. Nangis, abah manusia biasa. Kalau dipukul orang nangis. Apalagi abah udah sakit-sakitan, ada yang mukul lagi di kuping nangis. Betul, abah kalau sedang mikirin sesuatu gak bisa tidur sedang mikir. Sebab orang mikir pasti bangun. Katanya agim. Kasihan, iya. Coba pikirin. Pikirin, abah punya istri 3. Udah pikiran abah pecah berapa? Satu rumah lagi menunjukkan tidak sanggup membikinkan 3 rumah. Bahkan rumah enggak punya. Itu rumah punyanya adik abah. Sama tanahnya, sama buminya, tahu enggak kalian? Agak enggak punya rumah, enggak? Belum. Untung enggak nyewa. Iya, cuma karena telanjur bahasa Banjarnya. Karena udah kelajuan. Punya istri. Jadi sekarang mikir, oh, saya udah menjalankan mobil bannya 3 itu, jadi maju gak bisa, terbatas mundur. Coba lihat aja mundur jalan gitu. Ayam kok nggak hadir ayang gua hari ini, yang satu dulu. Jangan iri semuanya, nggak boleh iri. Masya Allah, udah sakit begini, tanggungan banyak, ya, diputus sama dokter seumur hidup cuci darah. Iya, seumur hidup cuci darah. Enggak bisa disetop-setop. Mau sholat berdiri nggak bisa. Ada orang meninggal nggak bisa datang ke sana karena sakit. Kalian nggak tahu kalau orang kena penyakit kista ginjal atau kista rahim, tanyain bagaimana sakitnya tatkala datang sakitnya luar biasa. Ringkasnya abah ini di dalam musibah segala macam. Kok teganya orang-orang yang sampai mengatakan kata-kata sumbang, sampai ada yang membuat di surat kabar. Teganya ya. Tapi kita tidak bingung. Rasulullah Isra Mi'raj jelas Al-Quran menyatakan, toh manusia terbagi 3, ada yang percaya Abu Bakar Siddiq, ada yang murtad. Rasulullah sekarang kerjanya udah salah, kata-katanya udah menyeleweng, dia kembali kepada kekafiran. Gara-gara Rasulullah mengatakan saya tadi malam Isra dan Mi'raj. Yang udah beriman menjadi kafir. Sebahagian murtad namanya. Iya. Ada yang melepas kopiahnya ke atas sambil ketawa-ketawa karena ingkar dan kafirnya. Jadi tidak. Tatkala sudah terjadi Isra Mi'raj dikabarkan. Artinya tatkala tugas seorang ulama disampaikan, maka masyarakatnya terbagi tiga golongan. Ada yang percaya, ada yang ragu, langsung tidak mendekat lagi kepada ulama tadi, menjauh, dan ada yang sama sekali memperbuat perbuatan yang menyatakan dia tidak setuju. Memang begitulah keadaan sudah. Jadi tidak bingung, sudah jelas. Kadang-kadang dari keluarga sendiri yang begitu, yang dulunya bersama-sama kita sekarang tidak lagi. Jadi kita tidak bingung. Ini semata-mata menyampaikan Al-Quran yang dilaksanakan Rasulullah dan dilaksanakan oleh guru-guru yang dapat izin dari gurunya sampai ke Rasulullah. Jangan sampai kita ada yang macam-macam kata-kata yang bingung. Tapi kalau Rasulullah SAW beliau memutuskan dengan kata-kata yang singkat. Antara dua, kalau kada umur saya habis atau yang saya sampaikan selesai. Mundur tidak akan terjadi. Bukan seperti Saddam Hussein. Lawan terus sampai titik darah yang terakhir. Bukan begitu. Maju terus. Kalau tidak umur saya yang habis atau tugas selesai. Kalau umpama tugas 1000 orang selesai 1000 masih ada umur, atau belum sampai 1000 umur udah habis. Tapi namun stop tidak akan terjadi. Begitu Rasulullah. Nekatnya Rasulullah. Kalau kita begitu sekarang, orang bilang apa? Oh, itu namanya pangarasan. Dibilangnya begitu lagi. Dibilangnya pangarasan. Berarti kan saya salah, 16 nek. Abah dulu pernah dikatakan seorang guru bahwasanya Ikam, katanya guru, adalah termasuk orang yang pengarasan. Guru orang yang membilang begitu. Abah dengan senyum dan dengan lucuan, karena ciri khas Abah kan lucu. Abah bilang betul, ulun ini memang pengarasan. Buktinya bini ulun banyak. Itu menunjukkan karas. Jadi gurunya tuh bingung. Masya Allah. Apalagi zaman sekarang. Umat zaman sekarang seperti partai-partai kritik. Sebenarnya mereka itu minta kasih, minta sayang. Bukan minta marahi, minta dipukul, tidak. Dia minta marasi saya. Itu rahasianya orang yang mengeritik kita. Guru, marasi ulun, sayangnya ulun. Bagaimana sifat seorang guru terhadap orang yang mengeritik beliau? Quran sudah menyatakan. Hadis menyatakan. Dalam Quran, kita baca dulu ayatnya ya. Wa in 'aqibtum fa'aqibu bimithma 'uqibtum wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithma 'uqibtum bih. Jikalau kamu ditentang orang, maka boleh kamu membalas dengan tentangan juga. Kalau orang membuat berita kita yang tidak enak di surat kabar, kita balas. Kan ada sambungan. Nanti dia membalas lagi, sambung lagi. Kita balas, sambung lagi. Jadi istilah film itu kan bersambung. Ya. Kalau bersambung film, ya. Yang dapat uang siapa? Eh. Kalau bersambung berita bersambung terus, yang dapat uang siapa? Nah, jadi harus mikirin. Harus mikirin. Harus mikirin. Jadi kalau umpamanya kampanye, kita harus mikirin yang duduk di kursi siapa? Yang kelaparan, kehausan, yang serak suaranya, teriak-teriak siapa? Harus mikirin. Harus mikirin yang senang siapa? Seperti apa dimacam-macamin orang datangnya para artis kemari. Apa diem aja? Biar dia macam-macam. Apa ada punya kesenangan tertentu? Habis. Titik. Eh? Ah, emang gua pikirin. Dikira orang abah mau, padahal betul. Siapa tahu nanti datang ya, si dia sama si Ulfa. Kalau Ulfa datang nantinya jangan disambut dengan talaah. Sambutannya gini aja, abah sendirinya. Kocok terus. Nah, itu sama dia. Nang main di sinetron Jambatan Ancol. Akan datang lagi Pramita Rasadi. Udah dicoba begini hidungnya abah ya, masih kalah sama ini kata. Dia asli abah kan tiruan. Sama Desi, dua temannya. Kapan datang? Wallahu a'lam. Mau nginap boleh abah bilang. Mau selajur boleh juga. Boleh juga bahasa Indonesia, selajurnya bahasa apa? Iya, tunggu saya ya di penyimpangan. Awas-awas ya kalau keberusuk. Masya Allah. Jadi Makkah itu diberi berkah senantiasa karena Rasulullah SAW dilahirkan di sana. Nah, coba lihat bangunan Baitullah tidak dirobah-robah sebagaimana semula. Dan pakaiannya tidak dirobah. Itu juga setahun sekali, tapi warnanya begitu-begitu juga. Tapi ya Allah, setiap bulan tidak ada kurang wisatanya. Tambah terus. Berapa menguntungkan kepada orang-orang yang tinggal di sana? Ya, yang punya rumah menyewakan rumahnya, kendaraan menyewakan kendaraannya, tukang masak memasak semuanya. Kerajaan dapat juga. hasil daripada kunjungan wisatanya. Apalagi tahun depan, tahun ini 2004, insya Allah akbar wukuf hari Jumat, luar biasa. Berapa keuntungannya itu kerajaan? Hah? Kalau kita sekarang di Indonesia wisatanya di Liba itu berkurang. Di Liba. Ya balik. Apalagi sekarang penyakit SARS. Gua takut sekali orang-orang menerima wisata. Bukan wisatanya yang takut, yang menerima wisatanya takut. Jangan-jangan dia punya penyakit SARS. Yang penyakit yang belum ada obatnya dan cepat mengambil nyawa manusia. Tanda-tandanya ada telu. Si ciluru telu. Nah, pertama, batuk. Dua, sesak napas. Tiga, panasnya di atas 38. Itu diantaranya. Kematiannya kita kalau batuk tuh periksa. Ah, kalau anak-anak ya, kalau sudah yang tua-tua begini bukan A lagi. Eh, kok? Hah? Diperiksa di bandara. Rahmat Tuhan datang, waktu berita SAR datang. Ya Allah, orang-orang yang menjual apa? Apa? Ya masker. Ya Allah, harganya meningkat. Nah di sini ada aja berkahnya. Padahal belum ada satu pun di sekumpul yang dapat penyakit SARS itu, tapi masker sudah punya persiapan. Hah? Persiapan. Masya Allah. Kalau ini menular, itu di napasnya keluar, di mulutnya keluar, biar dia tidak bicara, tapi napasnya kan itu keluar berapa ratus ribu kumannya itu masuk di napas-napas orang atau di muntung orang. Enggak masuk di kuping, enggak. Cepat untuk mengambil nyawa. Jadi kita ambillah kata-kata bahwa penyakit SARS ini adalah anggota atau prajurit dari Azrail. Tahu enggak Azrail? Ah, iya. Azrail. Ini Azrail ini keliling-keliling di sekumpul aja. Udah di sekumpul 4 orang lah. Keliling-keliling. Belum mau lagi ke sana, ke Amerika belum mau lagi rupanya. Mestinya bus itu udah selesai. Yang paling dolim, Yahudi yang paling dolim itu bus itu. Paling dolim. Coba pikirin ibu-ibu. Anak ibu yang masih dalam perut udah kena bom, pikirin. Ini mah di mesinnya habis adanya, Den. Anak yang sedang nenen, sedang menyusu, gak punya kaki, gak punya tangan, kena bom. Putus. Rumah sakit yang untuk merawat orang sakit dibom. Kemana lagi meletakkan orang sakit? Air minum habis. Listrik habis. Gimana kalau kegelapan gak bisa bernapas? Sama suami aja gak kenal lagi. Siapa kamu? Siapa kamu? Gelap. Bayangkan kalau terjadi di Indonesia seperti itu, na'udzubillah min dzalik. Terjadi kekacauan yang seperti itu di Indonesia, na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, di waktu Pak Dai Bakhtiar datang ke rumah Abah, Abah berdoa semua umat Indonesia mempunyai kuping sehingga dia mendengar kata-kata nasihat daripada ulama, yaitu janganlah berkata, jangan berbuat, termasuk menulis sesuatu yang ditulis yang akibatnya merusak keamanan atau mengeluarkan kekacauan. Kata-kata, perbuatan, tulisan yang akibatnya kacau, jangan dilaksanakan. Semoga orang yang hadir di majelis ulama itu punya kuping, artinya dia mau menurut. Kalau yang mendengar ini enggak punya kuping, maka dia sendiri yang bikin kacau. Padahal nikmat yang sangat besar itu adalah aman. Aman adalah nikmat besar. Abah teringat, Abah bicarakan di depannya Pak Dai Bahtiar. Pak Dai, saya dulu pernah ke Jakarta dan mengaji, dan pernah saya jadi khadamnya seorang ulama besar waliullah ta'ala, umurnya tua sekali, Habib Ali bin Abdul Rahman Habsyi Kuitang. Waktu saya berada di sana, kemudian ada seorang pejabat keamanan, yaitu dari TNI, dia mau ditugaskan di Medan. Mau minta doa restunya sama Habib Ali. Kemudian ditentukan harinya dan jamnya, dan diundang para semua ulama dari habaib yang tua-tua hadir, dengan lengkap pakaian, sebagaimana ulama. Kemudian datanglah ini pejabat tadi, didudukkan di depan Habib Ali. Kemudian didoakan selamat dan sukses di dalam melaksanakan tugasnya. Setelah itu Habib Ali berdiri. Nah, Abah termasuk orang yang memegang beliau. Kalau beliau udah tua gak bisa berdiri sendirian, nanti jatuh, kita pegang di belakang. Habib Ali di antara bicaranya yang singkat, anak-anakku semua ingat bahwa keamanan ini, maksudnya keamanan itu, bahwasanya ABRI ini, kata beliau, adalah satu nikmat yang sangat besar dari Allah kepada kita semua. Karena dengan adanya ABRI, kita sholat aman, kita nuntut ilmu aman, kita makan minum aman, kita tidur aman, dan sebagainya. Sekali lagi saya ulangi, dengan adanya ABRI, kita bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada mereka, kita mudah mengerjakan segala macam. Seandainya tidak ada mereka, enggak bisa kita makan minum enak. Bujur pula. Kayak di Irak nih, makan minum pada nyaman. Aja, perhatian pernikahan itu nah. Ya kan? Ulun terima. Duh! Kada jadi nih. Rahatan yang sudah mintu nah. Nah. Parak bana, kalau sudah nah, parak bana sedikit, ada lagi nah. Nah. Dum! Kenapa? Ya kan? Nang sudah anu kada mintuna. Dum. Nah. Kelapasan juga kada nyaman, kada nyaman, kada gampangan perang. Kada nyaman perang. Godoh sering muntung kat melacu, godoh di muntung sudah lah. Dum. Keluar. Coba kalau nyaman seperti di sekumpul ini tenang. Malam tenang, jadi ibadah tenang, ya di sekumpul ini tenang ibadah malam. Kada kedengaran suara apa-apa, titit, kada kedengaran. Ini ada kisah titit. Kita mati sebentar. Tetangguk nih. Kayak ada di rumahnya. Pasti terus. Nanti di motor muak. Jadi, kami nampu lah. Padahal ni ada jenis. Masih dari kesah. Maaf ya. Kenapa jadi mikrofon dimatiin? memangnya kan mikrofon ini dunia bisa mati. Masya Allah. Nah itu berkahnya tadi apa? Baitullah. Berkahnya Baitullah. Di sana Rasulullah dilahirkan. Kemudian ada anak-anak di sekumpul yang mengaji di sini sama guru Haji Ridwan. Ujian setiap hari Kamis di sini anak-anak kita yang ngaji di sini kan diajarin guru Ridwan sama guru Fauzi. Itu yang diutamakan sini mengaji adalah masalah mengenal Allah. Anak-anak kita yang kecil-kecil itu. Jadi ada hari Kamis itu kan diberikan nasi. Setiap anak-anak beri nasi. Ada yang ambil 3, ada yang ambil 2. Ya masing-masing lah. Masing-masing. Tapi harus menjawab pertanyaan tepat. Kalau tepat dapat nasi. Kalau luput nggak dapat nasi. Jadi guru dua nyata. Saya tanya ya, siapa dapat menjawab dapat nasi, nggak dapat lepas nasinya. Pertanyaannya, di manakah Rasulullah SAW dilahirkan? Langsung ada yang kelaparan rupanya, dia ngangkat tangannya begini. Di mana? Di atas pesawat katanya. Atas pesawat. Kalau kita udah belajar ya, diperanakan di negeri Makkah Musyarrafah. Beberapa pertunjukan dari Allah Ta'ala kan kemuliaannya Nabi Muhammad SAW di waktu diberanakan oleh ibunya. Artinya Nabi Muhammad waktu dilahirkan itu banyaklah pertunjukan nang bahwa Nabi Muhammad orang yang dimuliakan Allah. Di antaranya waktu Rasulullah keluar dari perut itu seluruh rasul ibu-ibu bukan keluarnya di situ, tahu nggak di situ? Di situ di tempurung bulu-bulu bukan? Ya ada orang mau melahirkan tapi terhalang. Jadi minta air sama dukun. Kalau sama guru kan lain. Sama guru bacaannya supaya anu apa lulus lahirnya itu kan. Kalau guru yang membaca begini, Hanna waladat Maryam, wa Maryam waladat Isa. Ukhruj ayyuhal maulud bi qudratil malikil ma'bud. Bahasa kitanya, Siti Hanna melahirkan Siti Maryam. Siti Maryam melahirkan Nabi Isa. Hai anak yang di dalam perut, keluarlah engkau dengan berkat kudratnya Allah yang ditaati oleh sealam semesta. Itu ditiupkan di air, disapukan di sini, kemudian diminum insya Allah. Itu kan kalau guru. Nah kalau dukun lain. Sengkalang, sengkaling, tempurung, bulu-bulu. Jangan halang, jangan terpaling. 7 lurung nang babulu. Seluruh rasul tidak keluar di situ. Di faraj, tidak. Keluarnya di perut. Bukannya operasi, tidak. Itu kekuasaan Allah. Jadi tidak melewat tempat najis. Kalau kita semua dari tempat najis keluarnya, dari tempat najis masuknya, dari tempat najis lagi lahirnya. Itu kita kan dari kemaluan ayah. Kemaluan ayah itu kan tempat keluarnya kencing. Masuknya di kemaluan ibu tempat kencing. Nanti lahirnya kemaluan ibu tempat kencing juga. Itu kita. Dalam tempat itu masih takabur, masih sombong, masih angkuh. Ya Allah, orang enggak tahu diri ya. Enggak tahu diri. Padahal di situ aja udah pelajaran tawadu udah dicapai. Kalau rasul semuanya lahir di sini, bukan operasi. Begitu keluar dari apa dari perut ibunya, langsung Rasulullah itu senyum. Nah ini Allah memberikan petunjuk bahwa orang mulia tandanya senyum. Seperti ibu-ibunya senyum semua. Iya, apalagi yang tua-tua senyum. Tanpa diulah-olah senyum yang tua karena giginya habis ya. Senyum Masya Allah, senyum itu sedekah. Kalau orang senyum sama dengan bersedekah. Jadi yang kaya-kaya enggak usah beri uang lagi, senyum udah cukup. Senyum itu sedekah. Apalagi sama suami senyum. Suaminya juga. Aduh, tasmiyah lagi. Kalau suaminya begini. Yang istrinya. Udah pengulu repot. Senyum. Rasulullah senyum. Selain dari senyum, lidahnya Rasulullah SAW apa? Ada yang dibacanya. Sambil apa? Sambil sujud kepada Allah. Begitu keluar di perut ibu, senyum, langsung sujud. Sujud. Mata. Sajidan. Sujud. Syakiran. Syukur kepada Allah. Hamidan. Mengucapkan alhamdulillah. Ka'annahun badru fi tamami. Qada'an badru alayna min badi yatil wadam. Luar biasa, sajidan syakiran ka'annahul badru fi tamami. Di dalam waktu senyumnya Rasulullah, dunia semesta terang benderang. Sampai ibunya Abdurrahman bin Auf yang menjadi bidan mengatakan, saya dengan mata kepala melihat negeri Syam. Karena dengan nur senyumnya Rasulullah sampai ke sana. Ini pertunjukan dari Allah bahwa ini orang yang sangat mulia. Kalau kita waktu lahir, lampu dipadamkan. Wih, padamkan lampu. Supaya ini jangan kelihatan siapa-apa. Ya kan? Lampunya di kesini kan? Ya. Jadi ini apa? Bidan. Ya. Ini perempuan katanya bidan. Karena apa? Rambutnya udah keluar. Padahal bukan rambut ibunya, enggak sempat motong. Betul. Tanya aja sama dokter ahli kandungan. Jadi kalau mau melahirkan potong dulu dong. Masya Allah, coba begitu. Enggak ada orang lain seperti itu ya. Enggak ada. Waktu keluar senyum. Yang kebanyakannya keluar. Kan begitu. Ya. Eh. Ibunya aja mau keluar anaknya. Datang suaminya, gara-gara kamu saya sakit begini, jadi sekarang saya mau membalas, potong punya kamu, gak boleh lagi diteruskan. Inji, kata suaminya, inji. Ini istrinya Dr. Agung yang membedah apa sini. Ini istrinya. Ini Marina apa? Bulana. Semua urus sini. Masa inji jantung suami. Sudah bukan dipotong, bukan. Sudah tahu katanya kisahnya. Kemudian setelah itu, ampatung-ampatung yang disembah oleh orang kafir pada jatuh semua. Bingung orang-orang kafir, kenapa Tuhan terserungkam. Api unggun yang disembah oleh orang-orang Persia dan Rom adalah padam seketika. Bingung juga, kenapa Tuhan tak kadap. Tuhan kadap nyebut Tuhan api. Bingung Rasulullah nang hadir. Bingung. Macam-macam lagi, namun kita terusakan, ini waktunya banyak, jam 10 sudah. Kemudian, dan terlalu elok rupanya Rasulullah itu seluruh dunia kadada melawan akan rupanya. Dari rambutnya sampai ke ujung kukunya, paling cantik. Enggak ada yang lebih cantik daripada Rasulullah, enggak ada. Kalau cucunya Sayyidina Hasan dan Husain cantik juga, tapi bukan seperti Rasulullah. Sayyidina Hasan dari pusat ke atas seperti Rasulullah, tapi dari pusat ke bawah enggak. Kalau Sayyidina Husain dari pusat ke bawah seperti Rasulullah, pusat ke atas enggak. Nah itulah Hasan Husain. Al-Hasan thummal Husain thummal Husain lin-nabi qurratul 'ain qurratul 'ain. Udah. Kalau sudah digoyang-goyang stop. Jangan ngebor lagi. Masalah itu saya Hasan Husain. Masalah. Kada ada jua Hasan Husain di sini. Rasulullah kada ada jua. Jadi kita kada melihat nang kaya mapan ngaran cantik. Melihat kita nang cantik tulah ini ke melihat kita. Apa nya melihat kita nang melihat aku. Ngalih yang sudah hati terkait. Sebagaimana peribahasa jua. Apabila cinta sudah melekat. Tahi giginya rasa coklat. Nen, apa-apa kalau kau lagi ya sudah melekat. Sapu tangan berbucu empat. Itu waktu perpisahan dalam kamar. Nang sembuncunya dimakan gagak. Biar kita hari ini terpisah, tidak dekat, tapi lamun di hati tetap aja melekat. Abah bisa aja. Asai. Terlalu elok rupanya Rasulullah. Masya Allah. Jangankan Rasulullah, waktu nur Rasulullah pindah kepada sulbi ayahnya bernama Abdullah, itu Abdullah membingungkan dunia. Rupanya Abdullah, Masya Allah, sampai didapat dia dijuluk dengan Misbahul Haramain. Artinya, lampunya Makkah Madinah. Abdullah, waktu nur Nabi ada di sulbinya. Disulbi bapaknya. Lalu dibilang Misbahul Haramain. Kemudian semua perempuan-perempuan ingin mengambil Abdullah karena rupanya tadi. Nah, rupa ini datang dari nur tadi ada di sulbi. Sebelumnya itu enggak begitu rupanya. Jadi rupanya lah dulu biasa-biasa aja, limbah batuhan nih. Kenapa pina becantik? Apa sih rahasianya? Wah, Madura jamu. Jadi itu Kemudian Abdullah tatkala mengandung itu pikiran siang malam handak banget kawin. Mun bahasa kita kagatalan lah. Handak jua kawin tuh. Handak bener. Tah handakan urang kababanyakan kan ngalih mun banyak banget handak. Nang handak banyak banget nikah handak isi kumajakan ngalih. Datang suara dari kudrat Allah Ta'ala. Hei Abdullah, tidak wajar menerima nur yang disubi engkau. Kacawali rahimnya Aminah bin Wahab Az-Zuhriyah. Tidak boleh yang lainnya. Dengar. Itu suaranya. Abdullah mendengar itu. Ya udah. Minah. Kenelu melo aku. Apa bahasa Jawanya? Apa itu bahasa Jawanya, Pak? Bu? Ah, sini ikut saya. Aminah, kenelo melo saya. Kawin Aminah dengan Abdullah. Mendengar perempuan-perempuan yang di Mekah bahwa Aminah ampunnya Abdullah. 10.000 yang meninggal mendadak matinya. Karena kecewa. Oh ini kecewa karena ingin sekali tadinya orang ambilnya tak mati terkejut. 10.000 Allahu Akbar. Nang dapat duit tong tabuk luang. Banyak gagal mati terkejut. Aku mengharap lawas benar sekalinya ini gampunnya. Wah, ya tenang mati ke diri. Mau benar. Mau benar. Assalamualaikum kalau kegampuan. Abah sih dinta. Sekalinya limbah Nur Muhammad tadi pindah ke rahim Aminah. Abdullah rupanya hilang kecantikannya. Nah, Aminah cantiknya yang sudah ada ditambah lagi dengan Nur tadi. Tambah lagi luar biasa cantiknya. Nah, disinilah biasanya laki-laki milih istri yang lebih cantik. Nah, ada si istri biasa milih suami yang banyak duit. Walaupun ya cantiknya kurang-kurang lah. Jadi istilahnya istri yang cantik, suaminya beritik-kritik. Tak apa deh. Ini ada kan orang Malaysia tak apa. Masya Allah. Tapi kalau cantiknya ada, sugihnya ada, alimnya ada, karamatnya ada, suaranya bagus, belagu bisa, lonco pula. Anu hati kok. Mau kemana aku? Dan terlalu baik perangainya. Perangai Rasulullah luar biasa baiknya. Apa luar biasa baiknya? Maisa. Selalu senyum terhadap ibunya. Mata ibu melihat anak yang kecil senyum pakai mata. Tema apa? Abah nih bisi anak Muhammad Amin. Lalu inya senyum, dinya. Rahatan melihat inya senyum tuh abah kada guring. Bucu. Dan napa lamun muha bulat? Ya kalau amuntungnya bulat halus, bibirnya nipis. Ujar orang begini, seksi. Siapa dulu abahnya dong? Nah. ngali bener buak kepada ngaran buak kepada ngaran ngali bener idong mancung pakakas gana itu mah Masya Allah senyum anak kan imung kita kemudian setelah disusui oleh ibunya sebentar suwabatu aslamiyah sebentar kemudian lalu disusui pula oleh halimatu sahbiyah. Nah waktu ini Rasulullah SAW dibawa ke Higa Baitullah. Higa Baitullah. Di situ kan bersusun orang-orang yang menyusui anak orang dan mengambil upah. Itu banyak yang anak-anak orang-orang perempuan itu. Kemudian Rasulullah dibawa oleh ibunya di tunggangan. Nah tunggangannya ini Masya Allah. Pertama tua, yang kedua lapar, tiga haus, yang ketiga sakit. Tunggangannya, jadi nggak bisa jalannya cepat. Jadi orang-orang yang lain duluan bawa anaknya, sehingga habis sudah anak-anak yang lain diambil oleh ibu-ibu yang menyusui, sudah diambil semua. Kemudian datang ke sana Rasulullah diambil ke sini. Halimatu Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Ini tunggangannya seperti tadi juga. Terlalu lambat datangnya ke sana sehingga udah habis anak-anak orang yang disusui. Datang Rasulullah ini lalu katanya Siti Aminah, "Bisakah engkau menyusui anakku ini?" Tapi tidak diberikan apa-apa sesuatu. Gratis. Karena ini orang yatim. Ayahnya tidak punya warisan apa-apa. Kan tujuan untuk dapat upah. Karena melihat senyumnya Rasulullah, Halimatu Sa'diyah, maka hatinya itu gembira dan selalu mengambil. Biar tidak ada upah apa-apa. Diambil. Sesudah diambil, ternyata tunggangan Siti Halimatu Sa'diyah lebih cepat dari orang-orang yang duluan tadi. Nah, berkatnya Rasulullah. Sampai di rumah, kambing-kambing yang kering susunya punya Halimatu Sa'diyah semua mangkar susunya. Nah, tanam-tanaman Halimatu Sa'diyah yang mati jadinya subur berkat Rasulullah SAW. Jadi sudah ditambah, dikali, dikurang sama dengan apabila orang mencintai orang yang soleh, pasti hidupnya makmur. Begitulah. Kalau ingin makmur, cintai orang soleh. Kalau ingin habis, lebur, maka hendaklah memarahi orang soleh. Negara Indonesia apabila hormat kepada orang soleh, maka makmur. Apabila orang-orang soleh tidak dihormat lagi, bahkan kuburan-kuburan orang soleh digusur, dijadikan bangunan macam-macam, maka bala beruntun datangnya. Itu. Karena tidak menghormat orang yang dibesarkan Allah. Dan tingkah lakunya Rasulullah sangat sangat baik tingkah lakunya. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipelihara oleh pamannya Abu Thalib yang hidupnya susah dan anaknya terlalu banyak, Rasulullah di sana. Tatkala makan Rasulullah tidak ikut. Kecuali sepupu-sepupunya udah kenyang semua sisanya beliau. Kalau sepupunya udah makan semuanya, beliau biarlah berlapar. Itu dari kecil udah begitu. Rasulullah akhlaknya dari kecil begitu. Lain dari yang lain. Dan terlalu banyak ibadatnya Rasulullah SAW. Ibadahnya banyak sekali. Waktu dia dapat bengkak batisnya. Kalau sekarang ini kan disebutkan itu kan karena jantung. Orang kalau penyakit jantung biasa kan batisnya bengkak, muka bengkak, perut bengkak kan biasa takutnya dokter. Itu Rasulullah SAW sholat malamnya luar biasa. istrinya Aisyah mengatakan, sempian di dalam keadaan sakit dan dosa pian kan sudah diampuni, enggak ada punya dosa, masih begini ibadahnya, kaki udah bengkak. Katanya Rasulullah, saya berterima kasih sama Allah. Itu karena terima kasih kepada Allah, maka dia tetap ibadah walaupun sakit. Apalagi sakit ini salah satu tanda untuk mati.